Bagaimana memakai sorban? Apakah di pundak kiri atau kanan? Apakah dikalungkan di leher atau dikerudungkan di punggung? Ya, tolong jelaskan, terima kasih. Ya. Memakai sorban, sepengetahuan saya, ya, tidak ada aturan tertentu. Ya. Tidak ada aturan tertentu. Ya. Bahkan, tidak pula hal itu disunahkan secara mutlak. Ya. Tidak pula hal itu disunahkan secara mutlak. Ya. Karena pendapat yang benar insyaallah ta'ala, ya, dari sisi pakaian atau bentuk-bentuk pakaian, itu tidaklah disunahkan secara mutlak kita mengikuti pakaian yang pernah dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab hal tersebut mimbabil adat, ya, termasuk perkara-perkara adat yang tidak mesti sama antara adat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adat masyarakat beliau dan adat masyarakat kita, ya, termasuk bentuk pakaian, apakah pakaian, ya, penutup kepala misalnya harus pakai peci atau harus pakai sorban. Iya, maka yang benar seperti ini dikembalikan kepada adat, ya, dikembalikan kepada adat masyarakat kita. Kalau masyarakat kita lebih banyak pakai peci, maka itu yang disunahkan, ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sorban karena, kalaupun sahih hadis-hadis tentangnya, karena hal itu merupakan kebiasaan masyarakatnya waktu itu. Kalau itu bukan kebiasaan masyarakat kita, maka itu tidak disunahkan. Ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Taib.